أما بعد، siapa yang baca? Zaman. Zubadi. Fa itu yang betul. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan kita lanjut bacaan kita dalam syarah baitnya Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala tentang kewajiban ilmu, kewajiban amal. Karena amal ini adalah termasuk kewajiban ilmu. Seorang yang menuntut ilmu dan tidak berusaha dan tidak mengupayakan untuk mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan menjadi malapetaka baginya. Dan ia bagaikan himar, dan ia bagaikan himar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama matsalil himari yahmilu asfara." Permisalan perumpamaan orang-orang yang mereka itu humilu, diberikan nikmat untuk membawa Taurah, semalam yahmiluha, kemudian mereka enggak mau membawanya, diberi amanah tapi mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau menjaga amanah tersebut. Kama salil himar, seperti perumpamaannya himar, yahmilu asfar, bawa kitab, sekedar membawa. Dia hanya sekedar bisa membaca, dia hanya sekedar pandai membaca, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang ia bawa. Ini jadi jelek sekali ya ikhwah. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya, kepada antum semua, banyak-banyaklah untuk minta tolong kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu. Karena orang kalau sudah diberi nikmat ilmu tapi enggak diberi nikmat amal, ini adalah sebuah kehinaan. Wirang kalau kata orang Jawa. Tahu wirang? Wirang itu malu yang sifatnya sangat, malu yang sifatnya itu tersebar kemana-mana, aib tersebar kemana-mana. Ini, karena itu mari kita meminta tolong kepada Allah agar Allah bisa, agar Allah membantu dan menolong kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena kalau ilmu itu tidak dipelajari, perumpamaannya seperti himar yang membawa kitab. Himar bawa kitab. Bawa kitab tapi himar. Adakah perumpamaan yang lebih jelek dari itu? Seorang siang malam nenteng kitab, bawa kitab kemana-mana, tapi ternyata himar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ucapan seorang syair, kal'iri fi shakhra'i yaqtuluha ad-dama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Bagaikan sebuah rombongan perjalanan yang terbunuh di tengah padang pasir karena haus, padahal di atas punggung tunggangan mereka ada air yang terbawa. Jadi bawa kitab, baca kitab, tahu ilmu, tapi ia terbunuh, tapi ia kehausan, ia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang ia bawa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dengan seperti himar yang membawa kitab. Matsalul ladzina hummilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Di dalam surat Al-A'raf Allah mempermisalkan seperti anjing. Karena itu ikhwah, tanggung jawab ilmu itu sangatlah berat. Tanggung jawab ilmu sangatlah berat. Karena itu jangan sampai ilmu yang kamu emban, jangan sampai ilmu yang kita tuntut, jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi kita. Nasallallahu assalamu alafiyah. Kal'iri fis sahra'i yaqtuluha ad-dama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Itu bait syair yang sangat bagus sekali, perumpamaan bagi orang yang kehausan sampai mati di tengah padang pasir, padahal dibawa di atas pundak-pundaknya air sangat limpah ruah. Wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, terbawa, tapi ia mati kehausan, enggak bisa mengambil manfaat dari air yang ia bawa. Capek-capek bawa air tapi enggak bisa mengambil manfaat, capek-capek menuntut ilmu tapi ia tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Karena itu tiada pilihan lain selain meminta tolong kepada Allah, agar Allah memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan hidayah. Kalau kita mencoba untuk mengamalkan ilmu dengan usaha kita, enggak bisa. Gagal, pasti enggak akan bisa, enggak akan mampu. Karena itu dikuatkan lagi doanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud adalah ikhlas, wa iyyaka nasta'in adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulai sekarang banyaklah minta ikhlas. Karena ilmu kalau dicari enggak dengan ikhlas, ini juga enggak akan bermanfaat. Karena itu kunci sukses adalah ikhlas dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam segala amalan, ucapan maupun perbuatan, dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, wal islahil amali asbabun madhkuratun fi qaulillahi ta'ala. Dan untuk kiat cara dalam memperbaiki amalan itu memiliki sebab. Jadi ada beberapa sebab agar seorang hamba dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amalannya. Memperbaiki, sebagus apapun kita enggak lebih dari seorang yang memperbaiki. Kita harus sadar, tidak ada seorang yang sempurna di muka bumi ini. Setinggi apapun derajatmu, sebanyak apapun gelarmu, sebaik apapun amalanmu, itu tidaklah lebih dari sebatas memperbaiki. Semua itu tidaklah lebih dari sebatas muhawalah, usaha. Tidak ada seorang yang sempurna amalannya. Karena itu, untuk memperbaiki amalan ada beberapa sebab yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini, ayat ini sangat bagus sekali. Di mana disebutkan dalam ayat ini kiat dan juga sebab seseorang amalannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kunci yang pertama adalah ittaqullah. Takwa itu adalah berusaha bertakwa kepada Allah semampunya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebenar-benarnya takwa adalah sebagaimana dalam surat At-Talaq. Fattaqullaha mastata'tum. Ya toh, At-Talaq toh. Tatakabun itu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Hah? At-Taghabun di dalam surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Karena itu kunci pertama adalah berusaha takwa, keinginan baik yang tumbuh dari lubuk hati, tersirat dari relung hati seseorang, keinginan untuk bertakwa. Kalau kamu dalam hatimu masih ada, walaupun itu dalam hati yang paling kecil, masih ada secercah cahaya untuk keinginan menjadi baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara cahaya tersebut. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, ini sebabnya. Wa qulu, dan katakanlah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Karena itu sebab agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kita adalah kita selalu berkata yang benar. Dan qaul as-sadid ini harus jujur dan harus benar. Harus jujur dan harus benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya yuslih, ini adalah jawab dari talab, dari amr. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian a'malakum, amalan-amalan kalian. Jadi di sini didahulukan untuk berkata dengan perkataan yang benar. Seburuk apapun kamu, senajis apapun kamu, amalanmu, seburuk apapun, sebusuk apapun dirimu, tetaplah berkata dengan perkataan yang benar. Katakanlah al-haq, katakanlah kebenaran, walaupun kamu adalah seorang yang buruk. Bagaimanapun juga di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan untuk perintah wa qulu qaulan sadida. Karena itu ikhwah, kalau kita mengatakan dengan perkataan yang benar, sementara diri kita mungkin masih buruk, lama-kelamaan hati kita akan tercuci dengan ucapan-ucapan kita. Lama-kelamaan Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan urat-urat dan saraf-saraf yang bengkok yang ada di dalam hati kita. Karena kita akan mendengar ucapan kita sendiri. Kita akan mengambil pelajaran dari ucapan kita sendiri. Eh yo cah, aku kayak niko ngokon apik, maksud aku dhewe gak nglakoni apik. Lama-lama akan seperti itu. Lain halnya kalau orang sudah gak peduli, sudah gak pernah mengingat-ingat, gak pernah mengangan-angan lagi ucapannya. Ini namanya orang buruk, sudah keterlaluan kalau seperti itu. Tapi kalau orang masih berusaha mengingat-ingat ucapannya sendiri, eh yo cah, oh iya dulu aku pernah menyuruh orang untuk berbuat baik. Dulu aku pernah ngajar, dulu aku pernah berdakwah. Masa sekarang aku sendiri buruk? Maka itu salah satu sebab dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan. Maka bahayanya berkata batil, bahayanya berkata dusta, bahayanya berkata mungkar, bahayanya berkata kotor. Ini semua termasuk bukan qaulus sadid. Perkataan yang bid'ah, perkataan yang kufur, perkataan yang maksiat, perkataan yang kotor, perkataan yang seluruh perkataan batil itu bisa merusak amalan. Sebaliknya perkataan yang lurus, perkataan yang benar, ini akan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan seseorang. Ini ayatnya. Yuslih lakum amalakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Seandainya ada dari amalan-amalan yang enggak lurus, ada ternyata dari perbuatan-perbuatan kita yang luput dari istighfar, luput dari kendali kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, yaitu dengan adanya usaha. Semua itu didahului dengan usaha baik. Makanya tak nasihatkan kepada anak-anak, berusahalah menjadi baik. Jangan kamu los, jiwamu itu jangan kamu los, pengen nakal terus kamu los. Usaha. Sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting kamu itu berusaha jadi baik. Lama-kelamaan insya Allah akan berhasil. yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni. Seandainya ada yang, seandainya seorang hamba sudah semaksimal mungkin berusaha, sudah yuhawil, sudah berupaya semaksimal mungkin, kok ternyata masih ada juga yang luput, masih ada juga yang jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengampuninya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, yang baik akan diterima oleh Allah, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan yang buruk akan dilampaui, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah berusaha. Lain dengan orang yang enggak berusaha, yang enggak mau mencoba. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah faza, maka dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Karena itu, ini sebab agar seorang amalannya dimenai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah takwa, kuncinya adalah keinginan baik, kuncinya adalah sidq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kemudian saya masih buruk, saya masih belum layak untuk memburu wanginya surga. Tak perlu menunggu seberapa pantas diri ini. Karena itu tetaplah berusaha untuk andil, untuk memberikan sumbangsih terhadap kebaikan. Karena tadi, untuk memburu wanginya surga, tak perlu menunggu. Pantas dahulu, berusahalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirimu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dalam ayat yang lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita istiqomah. Wastaghfiru, dan terus meminta ampun. Misal ada luput, misal ada jatuh, misal ada yang bolong, misal ada yang nabrak, misal ada rimnya yang ngeblong. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menutupinya dengan minta ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu." Berusahalah untuk mendekat. Karena itu ikhwah, sering saya tekankan betapa pentingnya usaha. Betapa pentingnya usaha. Dan untuk menjadi baik itu butuh perjuangan. Apalagi bagi seorang talibul ilm. Bagi seorang talibul ilm. Lebih lagi-lagi bagi seorang da'i. Berusaha untuk memperbaiki diri. Dan inilah perkara yang paling sulit. Memantaskan diri. Itulah perkara yang paling sulit. Kalau cuma sekedar ngomong, ngajar, gampang sekali. Kalau cuma sekedar ngomong, sekedar ngajar, sekedar memberi faedah, memberikan ilmu, ini perkara yang sangat gampang sekali. Tapi yang paling berat dari semua itu adalah bagaimana kisah kita bisa serasi dengan omongan kita. Bagaimana kita bisa sejajar dengan apa yang kita ucapkan. Itulah yang paling angel, itulah yang paling sulit. Dan kalian nanti insya Allah akan menjadi para da'i. Maka ingat nasihat saya ini. Perkara yang paling sulit di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memantaskan diri agar sesuai dengan omongan ben sumbut, omongan bare perbuatan itu ben sumbut, biar sebodo, biar seimbang. Itu yang paling sulit. Enggak gampang jadi seorang da'i. Kelihatannya saja bagus. Kelihatannya. Itu semua padahal sejatinya adalah karena tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang memiliki dosa, semua orang memiliki aib. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita, niscaya manusia akan lari. Karena itu ikhwah, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupi, yang menjadikan kelihatan kayak baik. Itu. Karena itu berat islahul amal, memperbaiki amalan itu adalah perkara yang berat. Menyerasikan antara amalan dengan ucapan itu berat. Kalau ngucap ngomong gampang sekali. Kayaknya kalau ngomong itu enggak dipikir, kadang nanti berat kebulet mbayar omongannya dewe. Ini perkara yang sangat memalukan. Seseorang harus tertabrak dengan omongannya sendiri. Ini rasanya sangat membakar sekali. Seseorang tertabrak dengan ucapannya sendiri. Karena itu ikhwah, kita sebagai para thalibul ilm, jangan sampai perbuatanmu ketabrak dengan apa yang kamu ilmui, apa yang kamu yakini, apa yang kamu pelajari. Jangan sampai tabrakan. Usahakan semaksimal mungkin untuk selaras antara ilmu yang kamu pelajari dan usaha beramal yang kamu, antara ilmu yang kamu pelajari dan antara amalan yang kamu usahakan, ini usahakan selaras. Qala islahul amal min taufiqillah. Sesungguhnya islahul amal, memperbaiki amalan adalah min taufiqillah, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh hidayah tu taufik. Kalau ilmu itu hidayatul irsyad. Kalau ilmu itu adalah hidayatul irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau amal itu adalah hidayatul taufik. Paham? Seseorang bisa belajar, seseorang tahu ini halal, ini haram. Ini adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Arahan. Tapi untuk mengamalkan ini butuh hidayah satunya lagi, yaitu hidayatul taufik. Tidak semua orang yang tahu mau. Tidak semua orang yang tahu itu mau. Karena itu kalau tahu itu butuh hidayah bayan. Tapi mau ini butuh hidayah dan taufik. Itulah pentingnya al-ilmu wal-iradah. Hidayatul bayan itu adalah al-ilm. Wa hidayatul taufik adalah iradah. Kemauan. Islahul amal min taufiqillah. Karena itu enggak ada jalan lain selain meminta tolong kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa. Hanya Allah lah yang berhak. Hanya Allah lah yang mampu untuk menjalankan hati kita, menggerakkan hati kita, mengantarkan hati kita untuk beramal. Itu hanya Allah. Karena itu mau minta kemana kamu? Kalau enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta kepada siapa? Mau memohon kepada siapa? Kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aslahallahu lahu amalahu faqad arada lahul khaira. Barang siapa yang Allah perbaiki baginya amalannya, maka Allah telah menginginkan kebaikan bagi dia. Qala sahibu matni Zubad, berkata sahibu matni Zubad, beliau adalah al-allamah Ahmad ibn Husain, Ahmad ibn Husain ibn Ruslan, terkenal dengan Ibn Ruslan, pemilik bait syair Safwatuz Zubad namanya. Jadi syairnya di sini hanya meringkas Matnuz Zubad. Namanya secara lengkap adalah Safwatuz Zubad. Zubad itu adalah jamak dari Zubdah. Artinya khulasah, ringkasan. Safwah artinya yang paling murni, ringkasan yang paling murni. Kalau Zabad artinya buih. Az-Zabad artinya buih. Kalau Zubdah artinya khulasah. Kalau Zabadi artinya yogurt. Tahu yogurt? Tahu yogurt? Tahu? Pernah makan yogurt? Apa rasanya coba? Bilang tahu, tahu rasanya apa? Rasanya gimana yogurt itu? Bukan Yakult. Yogurt. Zabadi. Itu. Jadi Matnuz Zubad adalah Imam Ibn Ruslan. Ibn Ruslan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Maka seorang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bi ilmihi ini adalah muta'alik dengan lam ya'malan, bukan muta'alik dengan fa'alimun. Makanya kalau belajar nahwu itu harus belajar susunan rutbah dan susunan lafad. Dalam bahasa Arab itu ada susunan rutbah, ada susunan lafad. Maka supaya kamu tahu arti yang betul, kalimat atau kata yang teracak dengan susunan yang macam-macam itu kamu harus bisa mengembalikan sesuai urutannya. Paham? Paham masalah rutbah? Seperti fil baiti Zaidun. Maka itu susunan aslinya adalah Zaidun fil baiti gitu. Jadi supaya kita bisa betul dalam menerjemahkan, dalam mengartikan, itu urutan-urutan kata yang diacak oleh orang Arab, itu harus kita kembalikan semuanya sesuai dengan rutbahnya. Jadi seperti ini, itu susunannya aslinya itu fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi. Karena bi'ilmihi itu muta'alik dengan lam ya'malan. Maka seorang alim, seorang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nunnya ini saya lupa tadi, enggak tak cari ini nun untuk apa ini. Kayaknya nun untuk menyesuaikan dengan syair. Bukan taukid kayaknya. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ucapan ini enggak dibenarkan oleh syiah ya. Demikian juga para ulama yang lain. Ini bait syair ini ada sedikit mubalaghah, berlebih-lebihan. Dikatakan bahwasannya orang yang berilmu kalau enggak mau mengamalkan akan diazab sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala khalidun finnar, selama-lamanya di neraka, kafir. Tapi seorang yang mengamal tidak mengamalkan ilmunya tidaklah kafir. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan diceburkan terlebih dahulu, yaitu seorang yang jihad, inginnya bilangnya dia supaya ikhlas, tapi ternyata dia supaya dibilang pemberani. Demikian juga ada seorang qori, seorang yang membaca Al-Quran, niatnya bilang ikhlas, tapi ternyata dia pengen dipuji-puji. Ini ada hadisnya yang menyebutkan nanti mereka akan, orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Mungkin Ibnu Ruslan bersandar dengan hadis tersebut. Yang jelas, kalau disamakan dengan ubadul watan, para penyembah berhala, ini enggak benar. Dan bait ini sebelumnya Ibnu Ruslan mengatakan fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuril ilmi min dulumati. Kemudian fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini termasuk syair-syair yang sifatnya itu qawafinya itu setiap satu bait sama dengan bait yang lain beda. Seperti ini lam ya'malan ajaz, yaitu ekornya dengan soder, yaitu depannya itu sama. Tapi dengan bait-bait sebelumnya atau setelahnya ini enggak sama. Ini termasuk kalau enggak salah namanya urjuzah. Atau apa itu istilah dalam ilmu syair? Qala fa hadza, maka bait ini wa in kana fihi mubalaghah, walaupun di dalamnya ada sedikit mubalaghah, melebihi batas, melampaui batas, mubalaghah dilebih-lebihkan, balaghah yubalighu dilebih-lebihkan. Lakinnal alim alladzi lam ya'mal bi ilmi, akan tetapi memang seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya mu'arradun lil adzab, sangat rawan untuk diazab. Mu'arrad ini rentan, terkena azab. Mu'arradun itu rentan. Tahu rentan? Tidak tahu. Tidak apa-apa. Yang penting tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Wal yahudu lamma lam ya'malu bi ilmihim, dan orang-orang Yahudi tatkala mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, ghadiballahu alaihim, Allah itu memarahi mereka. Yahud diambil dari kata-kata apa? Hada yahudu artinya taubat. Hada yahudu diambil dari ucapannya Nabi Musa, inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya. Jadi Yahud, ada yang mengatakan dia adalah nisbah kepada Yahud ibn Ya'qub, tapi orang Arab merubah dalnya menjadi dal. Ada yang mengatakan Yahud diambil dari kata-kata hawad. Al-hawadu maknanya adalah taubatu, taubat. Karena ikut ucapannya Nabi Musa tatkala taubat setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 70 orang dari kaum beliau. Nah itu mereka dikatakan sebagai Yahud, orang yang bertaubat. Dulunya kalau Yahud sekarang ya enggak, Yahud yang kufur dengan Nabi Muhammad yang enggak, tapi Yahud pengikutnya Nabi Musa dahulu. Demikian juga Nasoro. Kenapa dikatakan Nasoro? Nasoro diambil dari kata-kata Nasiroh. Suatu negeri di Palestina namanya Nasiroh, tempat lahirnya Nabi Isa. Dan ada juga yang mengatakan karena mereka adalah para penolongnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Qalu nahnu ansarullah, amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Karena itulah mereka dikatakan sebagai para penolongnya Nabi Nabi Isa itu dulu, Nasoro yang dulu. Bukan Nasoro yang kufur dan menyembah Nabi Isa, bukan. Kufur dengan Nabi Muhammad, itu bukan Nasoro. Karena itu Nasoro diambil dari kata-kata Nasoro artinya menolong. Menolong Nabi Isa dulu. Yang kufur enggak nolong namanya. Faham? Itu sebutan Yahud dan Nasoro. Kenapa disebut Yahud? Kenapa disebut Nasoro? Supaya antum tahu pecahan katanya Yahud dari kata-kata Hawad, taubat artinya. Jadi orang Yahudi itu taubat, tapi itu yang Yahudi yang dulu. Kalau yang Yahudi sekarang jahat-jahat. Wal Yahudu lamma lam ya'malu bi ilmihim, orang-orang Yahudi tatkala mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka. Qala Allahu azza wa jalla ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang maghdub, orang-orang yang Engkau murkai, orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang Nasoro yang mereka itu sesat. Ini sudah pernah kita baca tafsirnya dari Al-Imam Ibnul Qayyim dengan tafsir yang tiada duanya dulu di bulan Ramadan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan bahwasannya sama-sama Yahudi juga sesat dan mereka juga mendapatkan murka. Nasoro juga, mereka juga sesat dan mereka juga mendapatkan murka. Sama Nasoro juga maghdub, juga dol. Yahudi juga maghdub dan juga dol. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut masing-masing kelompok dengan sifatnya yang paling dominan. Yahudi lebih dominan maghdub karena mereka punya ilmu gak diamalkan. Nasoro dominan sifatnya dol karena sesat. Kalau orang beramal tanpa ilmu, ya jelas sesat. Jelas ngawuri, gak ada ilmu kok ngamal no. Qala wal maghdubu alaihim humul yahud, dan maghdub, al maghdubu alaihim di sini di fa'ilnya disembunyikan pakai sighah majhul sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Yahud, kanu ahbaran, mereka dahulu adalah ahbar, para ulama, habar, seorang yang memiliki ilmu, pandai, seorang yang pintar, ahbaran, jamak dari habar. Lam ya'malu bi ilmihim, mereka, tapi mereka enggak mengamalkan ilmu mereka. Ilmu mereka malah diselewengkan, dipakai untuk memusuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipakai untuk ditahrif, dijual. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'an. Mereka itu menjual ilmu, mereka itu memakan dari ilmu. Yashtaruna bihi tsamanan qalila, Allah mencelakakan fawailul lahum mimma kadabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahud gara-gara mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Karena itu ya ikhwah, seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini resikonya sangat besar karena akan rentan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ghadab dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada laknat. Karena dalam ayatul li'an, dalam syariat suami istri yang saling laknat itu, seorang istri yang mendustakan suaminya yang jujur itu mendapatkan ghadab. Sedangkan seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan dia berdusta itu mendapatkan laknat. Anna laknatullahi alaihi in kana minal kadzibin wa yadra'u anhu al'adzab. Anta syahada arba'a syahadatin billah. Innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shodiqin. Sebagian ulama mengatakan ghadab, murkanya Allah itu lebih dahsyat daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadalun humun nasoro, dan orang-orang yang sesat adalah nasoro. Ruhbanan, ruhban jamak dari rohib, ahli ibadah, sawemangat nekon ibadah, gak ndek ilmune. Diawur ra ibadai. Angger diunekno wae, rina wengi sawemangat ibadah. Angger muni sak gelem-geleme pokoke. Ini menyerupai nasoro. Gak tahu ilmunya dilakoni wae. Sing penting modal semangat tok. Kayak ini bahaya. Ruhbanan, mereka adalah rohib. Mereka adalah ahli ibadah bila ilmin, tanpa ilmu. Dallu, mereka sesat. Li adami ta'allumil ilm, karena mereka enggak mempelajari ilmu. Wal yahud wan nasara jami'an dallun wa maghdubun. Bukan wa maghduban, itu salah. Dan Yahud dan Nasara semuanya, mereka adalah dallun, mereka adalah sesat. Padha wae Yahudi ya sesat, Nasara ya sesat. Wa maghdubun alaihim, dan juga dimurkai atas mereka. Lakin sababu dalalin nasara wa ghadabillahi alaihim adamu ta'allumil ilmi. Akan tetapi sebab kesesatannya Nasara dan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala atas mereka kepada Nasara adalah adamu ta'allumil ilm, karena tidak adanya upaya untuk mempelajari ilmu. Makanya padha wae sing gak gelem belajar ya padha wae maghdub, juga sesat yang belajar dan gak diamalkan. Ya sama, sesat dan akan dimurkai oleh Allah. Wis karena pilihan liya wis toh, karena dalan mundur. Sampeyan gak mau belajar sama juga akan dol dan akan maghdub. Sampeyan belajar gak diamalno, ya padha wae dol dan maghdub. Sampe milih apa tuh jajal? Coba mau milih apa terusan? Gak ada jalan mundur. Tidak ada pintu untuk mundur. Mau gak mau harus maju sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mencari ilmu, mau jadi saya jadi orang awam sajalah, biar enggak tahu halal haram. Padha wae ku ya diazab. Karena dia irad. Kan yang enggak mau belajar. Sama saja enggak mau. Makanya bahaya. Tidak ada pilihan lain selain berusaha belajar, berusaha beramal, berusaha dakwah semampu mungkin, berusaha sabar. Sudah itu sudah. Itulah satu-satunya jalan keselamatan dari khusr. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Asr wal Asri, innal insana lafi khusr. Semuanya. Baik yang belajar enggak diamalkan, yang enggak mau belajar, yang semuanya manusia itu merugi kecuali illal ladzina aman, orang-orang yang beriman. Tentunya iman harus didasari ilmu yang benar. Iman kalau awur-awuran bukan iman. Iman kalau awur-awuran bukan iman namanya. Wa sababu dalalil yahud, dan sebab sesatnya orang-orang Yahud, wa ghadabilah, bukan fi'il itu masdar, wa ghadabilahi alaihim, wa sababu ghadabilahi alaihim, dan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka adalah amul adamul amal bil ilm, tidak adanya amal dengan ilmu. Wa qra' kalama Syekhul Islam, dan bacalah ucapannya Syekhul Islam Taimiyah, Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim, imam yang sudah kondang, enggak ketulungan. Syekhul Islam Taimiyah, Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim. Yang banyak orang coba mau membantah Syekhul Islam. Lah, Syekhul Islam kok dibantah? Wanine pas Syekhul Islam wis mati. Jajal yang saya urip. Nek gak diganyang gak usah ngombe, diganyang malang-malang. Sama Syekhul Islam Taimiyah. Ahlul bidah, mereka coba-coba mau membantah Syekhul Islam ketika beliau sudah mati. Coba-coba mau membantah. Ya enggak bisa. Jauh levelnya, level ilmunya jauh. Enggak ngatasi. Wa qara' kalam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala fi awal kitabih Iqtida'is Siratal Mustaqim. Iqtida'is Siratal Mustaqim. Ini juga kitab yang terbaik dalam masalah tasyabbuh bil kufar adalah Iqtida'us Siratal Mustaqim, tuntutan Siratal Mustaqim limukhalafati ashabil jahim, untuk menyelisih ashabul jahim yaitu orang-orang kafir. Sayangnya kitab ini sulit sekali untuk difahami. Susunannya itu sulit sekali. Karena sangat tawasuk sekali masalah ini, dilebar luas sama Syekhul Islam sampai bahas lain, nanti baru balik ke awal pembahasan. Melebar lagi jauh, balik lagi ke awal pembahasan. Dulu pernah dibacakan saya, ya ini diaman saya, tidak mudeng sama sekali. Wangel. Karena dulu dibaca oleh Syekh Yahya, dibaca gitu saja, terus dijelaskan secara cepat, enggak nutut. Iqtidha Shiratal Mustaqim, dua jilid. Ala hadhihi surah al-azimah, beliau mensyarah surat ini di dalam kitab beliau dalam mukaddimah di awal-awal kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim juga memiliki syarah terhadap surat Al-Fatihah ini sebagaimana di dalam Badaul Fawaid dan sebagainya sudah kita bacakan. Ini ikhwah, sebagai nasihat bagi kita semua bahwasannya ilmu yang sudah kita emban ini gak mau harus kita amalkan. Kalau gak diamalkan malah akan menjadi malapetaka. Karena itu gak ada jalan mundur. Mau gak mau harus berusaha. Tidak ada pilihan lain. Karena itu ikhwah, mari kita berusaha mengamalkan ilmu ini. Jangan sampai ada kata mundur alias kata mantan. Mantan salafi misalnya. Waduh. Mantan penuntut ilmu. Kenapa mantan? Karena mundur. Mau belajar enggak jadi. Dulunya belajar kemudian enggak jadi. Namanya mantan, ya toh? Mantan seorang dai. Nasallahu alaihi wa sallam. Lagi mantan salafi. Mantan ahlu sunnah, jangan sampai ada kata seperti itu. Jangan ada kata mundur. Kalau mantan seseorang, tidak apa-apa. Biarkan cukup orang beberapa orang saja yang menjadi mantan. Dakwah ini jangan. Jangan sampai ada mantan seorang muslim. Wah, ngeri sekali. Mantan seorang muslim berarti apa? Berarti kafir. Mantan salafi, ngeri sekali. Berarti bukan ahlu sunnah. Mantan talibul ilm, berarti sudah enggak belajar lagi, berarti sudah futur. Makanya jangan sampai, dengan dakwah ini jangan sampai ada kata mantan. Jangan sampai ada mundur. Enggak ada pilihan lain selain maju terus. Apapun resikonya, apapun rintangannya, tetap harus maju. Enggak ada gigi mundur. Dan ketahuilah bahwasannya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, berupa dakwah ini ya ikhwah. Terus terang saja, ini adalah karunia terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah kehadiran ilmu dan dakwah salafiyah yang hadir ke dalam hatimu sebagai sesuatu yang terindah dalam hidup ini. Wallahi ya ikhwah. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang sangat indah. Seseorang akan merasakan momen-momen di mana di situ ia merasa sangat indah. Tapi sungguh demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada yang lebih indah dari dakwah ini. Wallah. Kita di dalam hidup ini pernah merasakan hal-hal yang indah. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang kita sayangi. Tapi sungguh demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada yang lebih indah daripada kehadiran dakwah, kehadiran ilmu yang mulia ini. Karena itu ikhwah, jangan sia-siakan. Jangan pernah engkau jadikan mantan ilmumu, dakwahmu, agamamu. Terus lanjut perjuangan. Apapun resikonya, apapun rintangannya, tetaplah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjuangan. Karena sungguh itu adalah karunia dan anugerah terindah di dalam hidup. Kalau kalian belum menjadikan dakwah ini sebagai sesuatu yang terindah, berarti masih kalah dengan hal-hal indah, keindahan-keindahan yang semu. Keindahan-keindahan dunia yang menipu, itu semua semu. Keindahan dunia, semuanya itu adalah menipu, itu adalah keindahan-keindahan yang semu. Keindahan yang sejati adalah kehadiran dakwah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan dakwah ini kepada kita. Dan Allah jadikan kita ini menyambut dakwahnya para rusul, dakwahnya para anbiya, dakwatul tauhid. Sungguh demi Allah, alladzi la ilaha illahu, ini adalah sesuatu yang terindah dalam hidup ini. Teman, gak ngomong aku. Ya man. Benar man, ini adalah sesuatu yang terindah. Jauh lebih indah daripada fulana dan fulana. Allah. Benar. Keindahan fulana dan fulana itu gak seberapa, itu adalah keindahan yang menipu. Tapi keindahan dakwah, wallah ini adalah sesuatu yang terindah dalam hidup. Dan itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamunnuna alaika an aslamu, kulla tamunnu alaiya islamakum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang pantas untuk mengungkit-ungkit kalian, karena Allah telah memberikan hidayah kepada keimanan. Itulah sesuatu yang terindah, itulah sesuatu, itulah karunia dan anugerah terindah di dalam hidup ini. Maka jangan ada kata mundur, apapun resikonya, seberat apapun cobaannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan ilmu ini untuk kita pelajari, maka tidak ada pilihan lain untuk selain kita mintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu ini. Wes, selesai sudah. Mahum. Kau sudah terlanjur tahu loh, Mat. Gimana? Enggak boleh mundur ya. Kau sudah terlanjur diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mundur, enggak boleh batal. Kalau sholat, wudhu bisa batal. Islam jangan sampai batal Islamnya. Agama ini jangan sampai batal. Iman kita jangan sampai batal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita batalkan. Jangan sampai kita lepas ikatan iman, ikatan Islam. Qala Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala, bait yang baru kita ambil sedikit sebelum Jammilil mantiqa bin nahwi faman ihramil i'raba bin nutqi khadabal. Jammilil mantiqa bin nahwi faman ihramil i'raba bin nutqi khadabal. Ini kalau secara kaidah syair, kalau baca syair pedot batal, balian, harus balian. Syekh Abu Bilal itu berkali-kali kalau ngajar nahwu, baca Ibnu Aqil, kalau pedot, kalau lepas, dibalik terus. Karena memang baca syair itu enggak boleh putus. Jamilil mantiqa bin nahwi faman yuhramil i'raba bin nutqi khatabal. Kalau pedot batal berarti. Syekh Abu Bilal seperti itu, kalau ngajar Ibnu Aqil, kalau pedot, kalau putus di tengah jalan diulang lagi. Berikutnya, selesai sudah masalah ilmu, sekarang lihat bagusnya tangganya Imam Ibnu Wardi. Diurut, diurut, diurut, wabi urutannya, lihat dong. Sekarang bahas masalah ilmu nahwu. Setelah ilmu agama secara umum, sekarang giliran sampai pada ilmu nahwu. Jamilil mantiqo, hiasilah ucapanmu. Mantik itu ucapan, perkataan, namanya mantik. Natoko yantiku. Jamilil mantiqa bin nahwi, dengan ilmu nahwu. Faman, karena barang siapa. Yuhromil, terhalang. Naibul fa'ilnya, domir huwa kembali kepada man. Barang siapa yang dia itu terhalang. Al-iroba, maf'ul bih. Aslinya maf'ul bih kedua, tapi karena sigohnya majhul jadi maf'ul bih pertama. Faman yuhromil iroba, barang siapa yang terhalangi dari irob. Bin nutqi ikhtabal. Bin nutqi muta'alik dengan ikhtabal, bukan dengan irob. Ikhtabala bin nutqi, dia akan menjadi seperti orang gila ketika ngomong. Qoma Zaidan wa darabtu amrin. Ngawur. Dibaca diawur saja. Waktunya nasob di jer, waktunya jer di rofa, waktunya rofa di nasob. Maka seperti orang gila, kata Imam Ibnul Wardi. Makanya kalau seorang da'i, kalau enggak bisa ilmu nahwu, bacanya salah-salah, kata Imam Ibnul Wardi, seperti orang gila, ngloyor maksudnya. Ngomongnya ngloyor. Jamil fi'il amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir huwa dhamir anta huwa. Al-mantiqa maf'ulun bihi bin nahwi muta'alliq dengan jamil. Faman fa sababiyah atau fa ataf juga bisa. Faman man syartiyah, man di sini syartiyah. Ihram fi'il mudhari' majzum karena kemasukan adat syart wala mad jazmihi. Apa ini, apa tanda jazmnya? Sukun atau kasroh, kasroh paksaan karena iltiqa usakinain, Boleh kamu katakan dengan sukun, muqaddar juga boleh, karena istighalul mahal biltiqa isyakinain. Maka famay yuhramil, aslinya yuhram, mana fi'il mudhari. Al-iraba, kemudian naibul fa'ilnya dhamir huwa, kemudian al-iraba sebagai maf'ul bi kedua, bin nutqi ba harf jar, bin nutqi majrur, jar majrur muta'alliq dengan ikhtabal. Dan ikhtabal adalah fi'il madhi, sebenarnya itu ikhtabala, tapi karena daruratu syair maka menjadi ikhtabal. Karena itu mabniun alal fatah al muqaddar juga boleh. Man amin duriha istighalul mahal bi harakati syair, boleh. Aslinya ikhtabala. Ini jawab dari syarat famay yuhramil i'rab bin nutq ikhtabal. Maka di sini al-Imam Ibnul Wardi mengurut setelah nasihat tentang ilmu, memperbanyak ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu, sekarang diurut ilmu yang paling pertama kali dipelajari adalah ilmu nahwu. Tentunya setelah hafalan Al-Quran dan tentang bacaan Al-Quran, karena Al-Quran tetap adalah sumber ilmu yang paling utama. Maka itu adalah kurikulum wajib. Al-Quran adalah kurikulum wajib pertama kali. Setelah itu baru belajar nahwu, belajar sorof. Di sini disebutkan nahwu adalah karena nahwu itu yang paling masyhur dan yang paling utama dari bidang ilmu Arabiyah. Wa illa ilmu Arabiyah ada 12 cabang. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mufradat, ilmu balago, ilmu arud. Macam-macam ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Nah kita 2 saja enggak tembus-tembus. Terus yang 10 kapan? Hah? Ini menjadi pemupuk semangat untuk semangat belajar. Ilmu bahasa Arab itu semuanya ada 12 cabang. Nah, kita 12 saja enggak tembus-tembus ini. Kita 2 saja enggak tembus-tembus. Bagaimana yang 10 yang lain? Kapan terusan? Kapan kita belajar balaghah? Kapan kita belajar arud? Makanya ini semangat belajar ilmu nahwu, ilmu shorof. Karena barang siapa yang terhalangi dari ilmu i'rab, i'rab secara bahasa artinya menjelaskan. I'rab secara bahasa artinya menjelaskan. Karena itu kitabnya Ibnu Hisham Al-I'rabu an Qawaidil I'rabi. Al-I'rab yang pertama artinya i'rab secara bahasa, dan al-I'rab yang kedua i'rab secara istilah. Tapi bukan tahyir i'rab di situ dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hisham. Itu bukan taghyir, i'rab di situ adalah jabatan kata. I'rab di situ adalah jabatan kata, karena Imam Ibnu Hisham enggak bahas taghyir, sudah. Artinya beliau membahas jabatan kata. Ikhtabal artinya ya seperti orang gila. Ikhtabal itu gila. Al-akhbal. Kemudian nanti diurut lagi oleh Imam Ibn Wardi sampai ke ilmu syair. Disuruh menadem syair. Kapan sampean bikin syair? Kapan mau nadem syair? Ayo. Nanti Imam Ibn Wardi nasihatnya suruh, ayo bikinlah syair. Kapan kita mau bikin syair? Sedangkan ilmu nahwu, ilmu sorof aja enggak tembus. Kapan belajar kapan belajar arud? Kapan belajar balaghah? Ilmu sastra bahasa Arab. Dan tujuan utama belajar nahwu ya ikhwah adalah supaya faham Al-Quran. Demikian juga ilmu balaghah itu juga penting. Kenapa? Sampean gak akan tahu, gak akan bisa merasakan betapa kuat dan betapa berbobotnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kalau sampean gak tahu balaghah bahasa Arab. Itu. Makanya kemarin Al-Ustaz Abu Fawaz membuat status, men-screenshot dari statusnya teman dari Faedah dari Al-Ustaz Abul Fida Abu Hanifah. Katanya banyak orang lebih terpesona dengan kata-kata mutiara, dengan kata-kata puisi, dengan kata-kata yang lain. Sedangkan mereka enggak pernah terpesona dengan Al-Quran dan hadis katanya. Maka jadilah seorang mukmin yang lebih terpesona kepada Al-Quran, lebih terpesona kepada hadis. Orang zaman sekarang kan gitu. Nemu kata-kata mutiara di Google, diambil. Nemu kata-kata di mana, diambil. Al-Quran di depannya enggak diambil. Gitu. Ya memang betul. Tapi salah satu sebabnya karena selera sastranya rendah. Ya enggak maedo. Karena selera sastranya rendah, enggak tahu betapa tingginya level Al-Quran dalam sastra bahasa. Wong ora ngerti kok piye? Ya enggak maedo. Enggak bisa kita salahkan karena manusia enggak tahu seberapa berat kandungannya Al-Quran. Kalau tahu, lihat gunung langsung meledak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Hasyr. Anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Seandainya gunung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya Al-Qur'an, gunung tadi akan khosik, akan sangat menjadi hina, mutasaddiq. Karena enggak tahu, manusia enggak tahu kandungannya Al-Qur'an seberapa besar. Sastra, selera sastra mereka rendah. Karena itu ya wajar ketika tahu kata-kata yang kayak agak bagus diambil. Padahal dalam Al-Qur'an itu sudah puncaknya kata-kata. Puncaknya kata-kata mutiara adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, belajar nahwu, belajar ilmu bahasa Arab supaya kita bisa merasakan kayak apa sih nikmatnya memahami Al-Qur'an. Kayak apa sih nikmatnya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka pentingnya belajar bahasa Arab, terutama nahwu dan juga sorof, yang paling minimal, supaya seorang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sini Al-Imam Ibn Al-Wardi menjadikan tujuan utama di dalam belajar nahwu adalah supaya bisa ngomong. Sebenarnya kalau bagi orang ajam, level yang paling pertama itu bukan ngomong, faham dhisik. Bisa ngomong itu adalah level kedua. Faham? Kita orang ajam, level pertama itu bisa faham saja sudah syukur. Adapun bisa ngomong, ini butuh level kedua lagi. Seperti anak-anak kecil di sini, sebelum bisa bahasa Jawa, faham dulu. Baru setelah itu baru bisa ngomong. Demikian juga level bahasa Arab itu kita faham dulu baru bisa ngomong. Tapi Al-Imam Ibn Al-Wardi langsung menunjuk level berikutnya, yaitu supaya orang itu ngomongnya enggak salah. Kita sudah bisa paham saja wis bersyukur, apalagi bisa ngomong bahasa Arab. Ini nanti insyaallah tentang masalah ilmu nahwu akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Keutamaan belajar ilmu nahwu dan kesaktian ilmu nahwu, bagaimana saktinya kalau seorang bisa ilmu nahwu. Karena dengan ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu tangga pertama kali. Kamu bisa membaca kitab usul, kamu bisa membaca kitab hadis, kamu bisa membaca kitab fikih, kamu bisa membaca ilmu apa saja. Alatnya cuma satu, yaitu ilmu bahasa Arab. Karena itu, ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang paling bermanfaat untuk menuju kepada ilmu-ilmu yang lain. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.